sudah rasa sepiku terbalut kecewa. Ditinggal asmara, hampa hidup tanpa cinta. Kini semua sirna, hilang derita yang ku rasa. Hadirmu menjelma bagai dewi. Kekasih sampai nanti.